بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Adib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Kita masih di dalam pembahasan Kitabul Faraid, yaitu pembahasan tentang faraid atau pembagian waris. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan orang-orang yang berhak mendapatkan waris atau kita sebut dengan ahli waris. Kita baca sedikit untuk mengulang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala, wal warithuna minar rijali asharah. Ahli waris dari golongan laki-laki itu ada 10. Yang pertama, al-ibnu wabnuhu, yaitu anak dan anaknya anak ke bawah. Jadi seorang meninggal, meninggalkan anak, maka anaknya itu ahli waris. Dan anaknya anak atau yang biasa kita sebut dengan cucu dan terus ke bawahnya, itu adalah ahli waris. Begitupun al-ab, yaitu bapak. Seseorang meninggal, dia meninggalkan ayah misalnya, maka ayahnya adalah ahli waris. Wa in ala, walaupun ke atas, artinya ke atas itu kalau tidak ada ayahnya ya ayahnya ayah atau yang biasa kita sebut dengan kakek. Wal akhu syaqiqan kana aw li abin aw li ummin. Saudara laki-laki itu pun ahli waris. Seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seibu. Mereka semua ahli waris. Seandainya tidak ada yang menghalangi mereka, ya, artinya tidak ada yang lebih dekat kekerabatannya, ya mereka bisa dapat. Tapi bisa juga mereka terhalang oleh ahli waris yang lain seperti anak misalnya, ya anak atau ayah misalnya itu menghalangi mereka. Begitupun di antara ahli waris dari kalangan laki-laki adalah wabnul akh asyaqiq au li'ab, anak saudara laki-laki kandung atau anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Nah, ini pun ahli waris dalam beberapa kondisi. Ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung ataupun saudara laki-laki seayah. Yang selanjutnya adalah al-ammu asy-syaqiqu aw li'ab wa ibnuhuma, yaitu paman kandung. Paman kandung, jadi seseorang meninggal, ya, dia memiliki seorang paman. Pamannya nanti adalah saudara dari ayahnya. Ya, ada paman kandung, artinya si paman itu dengan orang tua kita adalah kakak beradik kandung atau paman sebapak. Wabnuhuma, dan anak keduanya. Yang selanjutnya adalah az-zauj, yaitu suami. Dan yang terakhir adalah al-mu'tiq, orang yang membebaskan budak. Ya, orang yang membebaskan budak dalam nanti kasus apa, mualah namanya ya, kaitan dengan hamba sahaya yang dimerdekakan. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya, jadi ada anak ke bawah ya, anak dan anaknya, atau bapak dan bapaknya lagi ke atas. Ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seayah, lalu anak saudara, berarti ponakan kita. Baik anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki atau saudara seayah, lalu paman kandung, paman seayah, lalu anak mereka berdua, suami, lalu yang membebaskan budak atau membebaskan hamba sahaya. Adapun dari kalangan wanita, kata beliau, al-bintu, anak perempuan. Jadi seseorang meninggal dan dia memiliki anak perempuan. Anak perempuannya ini termasuk ke dalam ahli waris. Wa bintul ibn. Begitupun anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Seseorang meninggal, dia meninggalkan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan. Ya. Cucu perempuan, mohon maaf, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bisa dapat warisan? Bisa dalam beberapa kondisi. Tapi ya, dia bisa juga terhalang ya oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Begitupun ibu. Kalau ibu jelas ya, ibu tidak bisa terhalang oleh siapapun. Seseorang meninggal dan dia memiliki ibu ya, ibunya, maka ibunya adalah ahli waris. Dalam kondisi tertentu, al-jaddah, yaitu nenek, ya nenek berarti orang ibunya, ibu kita, mohon maaf, ibunya, jadi seseorang meninggal kan punya ibu ya. Seorang yang meninggal punya ibu, kalau nggak ada ibu ya ke atasnya ibu, yaitu jaddah. Jaddah di situ artinya nenek, ya nenek, ummul ibunya ibu. Wa ummul ab, wa ummul ab, atau ibunya bapak. Wa in alat, walaupun ke atas. Wal ukhtu syaqiqah, kanat am li abin aw li ummin, yaitu saudari perempuan kandung, itu pun ahli waris dalam beberapa kondisi, kalau tidak ada yang menghalanginya dia ahli waris. Atau saudari perempuan sebapak atau seibu, itu pun ahli waris dalam beberapa kondisi. Wa zaujah, istri jelas ya, seperempat atau seperdelapan. Ya, nanti akan kita bahas rincian-rinciannya. Seperempat kalau suami yang meninggal tidak punya anak, tetapi 1/8 kalau suami yang meninggal itu punya anak. Lalu yang terakhir adalah al-mu'tiqah, seorang wanita yang membebaskan budak. Lalu dikatakan di sini wa mawani'ul irtsi arba'atun. Ada empat hal yang bisa menghalangi seseorang mendapatkan waris, ya, mendapatkan warisan. Yang pertama adalah al-qatlu, melakukan pembunuhan. Faman qatala muwarrisahu lam yarithu. Barang siapa yang membunuh, ya, yang membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tersebut. Membunuhnya dalam segala bentuk. Sawa'un qatalahu bihaqqin kalqisas. Sama saja, apakah dia melakukan pembunuhan itu dengan alasan yang dibenarkan. Misalnya qisas. Ya, jadi seseorang membunuh orang lain dengan alasan yang dibenarkan secara hukum. Artinya hukum telah menetapkan hukuman qisas. Kemudian seseorang menjadi eksekutornya, sedangkan dia awalnya adalah ahli waris dari orang tersebut. Maka dikarenakan dia membunuh orang tersebut, walaupun bihaqqin, yaitu disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan secara hukum syariat, maka menjadikan dia tidak mendapatkan warisan. Au fil had, atau dalam kasus pidana. Au bi ghairihi, atau disebabkan oleh sebab yang lain. Khata'an kana au amdan. Baik pembunuhan itu disengaja atau tidak disengaja. Mubasyaratan kana au asbaban, baik dia yang melakukannya secara langsung atau dia menjadi sebab. Kalau secara langsung kita paham. Lalu apa maksudnya membunuh dia menjadi sebab terbunuhnya orang yang akan memberikan dia warisan? Misalnya an yashhada alaihi bima yujibul qisas. Seseorang bersaksi, yang mana kesaksian orang itu menjadi sebab dijatuhkannya hukum qisas kepada seseorang. Maka yang bersaksi itu, seandainya dia ahli waris, dia terhalang mendapatkan warisan dikarenakan kesaksian yang menyebabkan dihukum matinya orang yang apa? Yang akan memberikan dia warisan. Au hafara bi'ran fa waqa'a fiha. Atau seseorang menggali sumur, kemudian jatuh ke dalamnya seseorang yang ternyata adalah keluarganya, yang mana dia sebenarnya adalah ahli warisnya. Maka ini pun menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan warisan. Walhasilu, kesimpulannya, annahu la yarithuhu matakana lahu madkhalun fi qatlihi. Seseorang tidak bisa menjadi ahli waris untuk orang lain ketika dia terkait dengan pembunuhan orang tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan bi'ayyi tariqin kana, dengan cara apapun. Hal ini, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yarith. Ya, seorang pembunuh tidak bisa jadi ahli waris untuk orang yang dia bunuh. Dalam riwayat yang lain dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, laisa liqatilin syai', ya, seorang pembunuh tidak mendapatkan apapun. Ini sebab yang pertama, para pemirsa Niaga TV, yang menjadikan seseorang terhalang dari mendapatkan warisan adalah al-qatlu, atau pembunuhan. Adapun yang kedua adalah al-kufru, yaitu kekafiran. Fala yarithu muslimun min kafir, wala kafir min muslim. Maka seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, begitupun sebaliknya. Orang kafir tidak mewarisi harta dari seorang muslim. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang bernama Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qal, la yarithul muslimu al-kafira, walal kafiru al-muslim. Ya, seorang muslim tidak menjadi ahli waris untuk orang kafir, begitupun sebaliknya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wala yarithu al-kafirul harbiyyu illa minal harbi. Kafir harbi tidak mewariskan harta kecuali hanya kepada kafir harbi, ya, yang semisal dengannya. Wa ammaz zimmiyu. Lalu bagaimana kalau kafirnya adalah kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kaum muslimin? Apakah boleh seorang muslim mendapatkan warisan dari seorang yang zimmi atau dari kafir muahid yang terikat perjanjian damai, atau al-musta'man yang mendapatkan jaminan? Fayatawarathuna ba'duhum min ba'din. Maka mereka di antara mereka saling mewariskan. Kalau ke seorang muslim tidak, tapi di antara mereka saling mewariskan. Wa in ikhtalafat milaluhum wa daruhum. Walaupun berbeda-beda agama mereka dan tempat tinggal mereka. Karena dalam hadis dikatakan al-kufru millatun wahidah. Ya, kekufuran, ya, selain daripada Islam itu sebenarnya satu millah, satu agama. Wa ammal murtad fala yarithu wala yurathu. Adapun orang yang murtad keluar dari Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dan tidak juga memberikan warisan. Dikatakan di sini li'annahu laisa bainahu wa baina ahadin muwalatu fid dini. Karena tidak ada antara dirinya dengan seorang pun loyalitas dalam agama. Li'annahu tarakal Islam alladhi yuqirru alaihi. Ya, wala yuqirru alal millati allati intaqala ilaiha. Karena dia telah meninggalkan Islam. Ya, dia telah meninggalkan Islam. Famaluhu fayyun libayti malil muslimin. Maka harta yang dia tinggalkan adalah fai, harta yang didapatkan bukan dari peperangan, ya, itu diambil untuk kaum muslimin. Al-thalith, tadi mawani'u irth ada empat, ya, yang sudah kita baca. Satu tadi adalah al-qatlu, yang kedua al-kufru, maka yang ketiga adalah ar-riq, yaitu perbudakan. Seorang budak tidak mendapatkan warisan. Farraqiqu la yarith. Ya. Wa la yurath. Seorang budak atau hamba sahaya tidak menjadi ahli waris, tidak juga mewariskan. Ya. Kenapa dia tidak bisa jadi ahli waris? Karena dia la yamlik, tidak bisa memiliki harta. Karena harta dia harta tuannya. Dan dia tidak bisa mewariskan. Karena dia tidak memiliki harta. Hartanya dianggap milik tuannya. Wa man ba'duhu hurrun la yarithu lakin. Barang siapa yang sebagiannya merdeka, karena dia misalnya mencicil dirinya agar bisa merdeka, maka sebagiannya tidak. Ya, mohon maaf, la yarif, dia tidak bisa menjadi ahli waris, ya, tetapi dia bisa saja mewariskan bima jama'ahu bi ba'dihi al-hur, atas apa yang dia kumpulkan ya dari bagian di mana dia dianggap merdeka. Artinya zaman dulu ada orang yang apa mencicil dirinya agar dia merdeka. Sudah kita bahas disebut dengan apa akdul mukatabah, akdul mukatabah. Nah itu bisa saja dia memiliki sejumlah harta yang dia miliki karena dia sedang mencicil dirinya agar dia bisa merdeka. Kalau di kemudian hari dia meninggal, kata beliau, ya bisa saja dia memberikan warisan atas apa yang dia kumpulkan. Adapun penghalang mendapatkan warisan yang keempat, ini yang jarang kita dengar, adalah istibhamu waqtil maut. Ada kondisi di mana terjadinya istibham, ketidakjelasan, mubham, ketidakjelasan waktu kematian. Ya, misalnya ada dua orang yang meninggal berbarengan, entah dikarenakan tenggelam atau dikarenakan terkena runtuhan. Walam yu'lam as-sabiqu minhuma, tidak diketahui siapa yang lebih dulu di antara keduanya. Lam yarith ahaduhumal akhar, maka salah seorang dari mereka tidak mewarisi yang lainnya. Faslun, pasal. Fi mirasi ahlil furud, pembahasan tentang bagian ahlul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah. Kita sebut dengan ahlul furud atau ashabul furud, ya itu ada orang-orang yang memang telah ditentukan oleh Allah nisbatnya, bilangannya. Dikatakan di sini a'ni, maksud saya al-furudu as-sittah, yaitu ketetapan yang enam. Al-madhkuratu fil Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ada yang didapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperdelapan, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, ada juga yang mendapatkan 1/6. Setengah, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Itu bagian yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Wa hiya li asyrah. Pembagian yang 6 ini, baik itu yang setengah, lalu yang 1/4, lalu yang 1/8, atau yang 2/3, atau yang 1/3, 1/6, 6 bagian ini, ada 6 pembagian ini, itu adalah untuk 10 orang. Az-zaujan, suami istri. Ya, suami istri nanti akan ada rinciannya. Suami kalau istrinya meninggal tidak punya anak dapat setengah, kan begitu. Kalau ternyata istrinya itu punya anak, dapatnya adalah 1/4, setengah ke 1/4. Kalau seandainya istri ditinggal mati oleh suaminya tidak punya anak, 1/4. Kalau ternyata punya anak, 1/8. Nanti akan kita bahas rinciannya dan dalil-dalilnya. Begitupun al-abawan, yaitu kedua orang tua. Nanti akan kita bahas ya. Dia mendapatkan 1/6 ya, kalau ada anak. Kalau si mayitnya itu punya anak, maka ayah hanya dapat 1/6. Ya. Tetapi dalam beberapa kondisi dia bisa menjadi nanti asobah ya. Asobah itu yang mengambil sisa, 1/6 plus sisa. Albanat, begitupun anak-anak perempuan. Seorang meninggal, dia punya beberapa orang anak perempuan. Kalau anak perempuannya sendiri, setengah. Kalau lebih dari satu, 2/3. Itu akan kita bahas rinciannya. Wabanatul ibn, ya, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, ya, mereka juga nanti ada bagiannya. Bisa dapat apa namanya, 1/3, ya, untuk menyempurnakan 2/3. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wal akhawat, begitupun saudari perempuan. Al jad, kakek. Al jaddat, nenek, ya.

yang menghina Pak Jokowi, Pak Ustaz. Yang mana katanya dia mengatakan Pak Jokowi orang menghina, malah katanya Pak Ustaz ya, dia ada alasan mendiskreditkan. Padahal Pak Ustaz itu sangat berpengalaman, waktu dia tidak memberi itu kan menghina dalam kesempatannya, mengatakan Pak Ustaz. Baik. Keadilan ya dalam Islam, keadilan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap adil ya. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, berbuat adillah karena keadilan itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum, satu orang, menjadikan kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah kalian walaupun kepada orang yang tidak kalian benci, atau bahkan adillah bahkan kepada diri kalian atau kepada kerabat kalian, bersikap adillah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu ayat Al-Qur'an Pak Fadil. Sesungguhnya Allah memerintahkan hambanya berbuat adil, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Keadilan yang tertinggi adalah tauhid. Dan kezaliman yang terendah adalah asyirik. Ya, keadilan itu cahaya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka yang menegakkan keadilan. Ya, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang zalim. Walaupun mungkin sekarang dia merasa bisa keluar dari hukuman, tetapi haruslah kita yakin bahwa Allah tidak lalai terhadap orang-orang zalim. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Orang zalim itu diakhirkan hukumannya pada satu hari di mana mata mereka terbelalak kaget melihat hukuman yang besar. Wattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maka takutlah kalian atas kezaliman, kata Nabi, karena kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya, oleh karenanya seorang muslim berusaha menegakkan keadilan. Ya. Walau ala anfusikum, bahkan keadilan walaupun itu terkait dengan diri kita atau kerabat kita. Berbuat adillah. Ya, huwa aqrabu littaqwa, adil lebih dekat kepada ketakwaan. Adapun masalah menghina, ya menghina kalau memang konteksnya adalah menghina, ya menghina itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim biasa adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Lalu bagaimana kalau dia misalnya adalah seseorang yang diberikan amanah untuk memimpin? Ya, maka hendaknya kita berhati-hati. Walaupun memang negara memberikan keluasan kepada rakyat untuk memberikan apa kritik misalnya, tetapi kita tetap menjaga aturan-aturan syariat. Tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, apalagi dia adalah seorang pemimpin. Ya, yang harus dijaga kewibawaannya dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya kalaupun seseorang ingin menjalankan apa yang disebut kalau di masyarakat kita hak apa namanya konstitut apa hak konstitusional, yaitu dia merasa bahwa negara mengizinkan itu, ya sampaikan dengan baik ya. Banyak ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli kebijakan publik yang memberikan kritik dengan kritik yang baik, dan pemerintah pun senang dengan kritik itu sebagai satu kritik yang membangun, bukan kritik yang berisi caci maki, apa namanya, hinaan. Tentunya itu harus kita jauhi hal-hal seperti itu ya. Tidak boleh seorang muslim melakukan penghinaan, terlebih lagi kepada orang yang diberikan apa amanah untuk memimpin. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fik. Mau bertanya, apakah boleh membacakan surat Yasin pada orang yang sedang sakaratul maut atau sedang sakit? Wallahualam bissawab ya. Kalau terhadap orang sakit saya tidak tahu. Tidak tahu ada dalil terkait dengan hal itu. Adapun terkait dengan orang yang sakaratul maut, itu ada riwayat, walaupun kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitupun Imam An-Nawawi rahimahumullah, bahwa hadis ini lemah, yaitu iqra'u mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang meninggal di antara kalian surah Yasin. Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab syarah hadis ya, misalnya ada dalam kitab Bulughul Maram, kita baca syarahnya dalam kitab Subulus Salam atau Taudihul Ahkam atau Minhatul Alam, kita mendapatkan para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Oleh karenanya para ulama kontemporer ya, seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan ulama yang lain, ketika ditanya permasalahan ini, beliau berkata, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalaupun ada yang mengamalkannya dikarenakan meyakini hadisnya adalah bisa dipakai, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, mau nanya Ustaz. Baik. Tentang halo. Iya, lanjut Ibu. Tentang surah ini Ustaz, surah tentang apa Ibu? Tentang surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Tuhan. Yang salah satu artinya itu tentang yang maka berapalah bagi orang sebelah. Baik. Apakah itu Baik, itu saja Ibu. Kalimantan, mudah-mudahan Ibu dan keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Adapun surat Al-Ma'un ya, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala ya berfirman terkait dengan surat Al-Ma'un ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tahukah kamu orang yang yukazzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Siapakah itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Itu mendustakan agama. Karena agama menyuruh kita memuliakan anak yatim. Ya, memuliakan mereka. Bahkan Nabi memberikan fadilah atau keutamaan besar ketika beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang menanggung hidup anak yatim seperti ini di surga. Ya, artinya mendapatkan kedudukan yang mulia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini pun sama. Ya, ini pun termasuk pertanda bahwa seseorang itu yukadzibu biddin, yaitu mendustakan agama, dia tidak mau memberikan makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat itu. Yang bagaimana? Yang sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Artinya dia mengerjakannya tetapi dia tidak mengerjakannya di awal waktu, ya, tetapi dia mengerjakannya ketika waktunya tinggal sedikit atau hampir habis. Ya, alladzina hum yuraun, dan celakalah orang-orang yang riya dalam sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Ini mencakup segala sesuatu yang terkait dengan apa kewajiban kita untuk saling menolong di antara kaum muslimin, ya. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya, orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau dalam hadis dikatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Orang mukmin satu dengan yang lain seperti satu bangunan saling menguatkan. Dalam hadis masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Orang mukmin dalam hal saling mengasihi, menyayangi, saling menanggung, merasakan penderitaan itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu bagian yang sakit, maka bagian tubuh yang lain pun akan merasakannya sehingga dia merasa demam dan tidak bisa tidur. Allah alam bissab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Bapak Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silakan Pak Ali. Ini Pak Ustaz, masalah program. Katanya orang yang mendapat program itu sudah makamnya sudah tinggi, sudah mencapai ma'rifat berdasarkan kisah-kisah Nabi Sulaiman. Katanya kalau kodam itu jin Islam, katanya kodam itu. Nah, bagaimana dengan para sahabat, Ustaz? Apakah memang dia itu ya berkolaborasi dengan jin walaupun Islam? Nah, baik, itu saja Pak Ali. Ya, Pak Ustaz. Makasih, Pak Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV, di dalam surat Al-Jin, Bapak bisa nanti lihat di rumah, surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta pertolongan, perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Tetapi jin itu malah menjadikan mereka manusia bertambah sesat dan menyimpang. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminta perlindungan kepada jin. Ya, kita dilarang untuk meminta perlindungan kepada jin. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat yang lain, Allah itu Subhanahu wa taala menggunakan dalam banyak ayat kata setan. Innasyaitana lakum adu. Setan itu musuh. Fattakhiduhu adu. Jadikan dia musuh. Atau di ayat yang lain, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Itukah kata yang digunakan adalah setan. Tetapi di sini kenapa kok yang digunakan adalah kata jin ketika Allah melarang kita minta tolong kepada mereka yang digunakan kata jin? Hikmahnya, Bapak Ali dan para pemirsa Niaga TV, ada di surat yang lain. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, yaitu bahwa saja mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat kalian tetapi kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya bahwa kita tidak tahu hakikat mereka itu siapa. Kalau mereka mengaku beriman, apa jaminannya mereka beriman? Kalau mereka mengaku Islam, apa? Bagaimana kita mengetahui keislaman mereka? Kalau kita manusia, saya dengan Pak Ali, Pak Ali bisa menanyakan, Anda Islam? Saya bilang saya Islam. Lalu Pak Ali minta bukti, mungkin saya berikan entah itu KTP, atau saya, Pak Ali melihat saya sholat, atau Pak Ali melihat saya membaca Quran dan lain sebagainya. Sedangkan bangsa jin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu dapat melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Ya Allah berfirman, wahai anak Adam, kata Allah, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana dia telah menipu atau mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Oleh karenanya, betul kita meyakini ada jin itu beriman, jin itu ada yang Islam, beribadah seperti kita. Tapi ada permasalahan besar bahwa mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Lalu bagaimana kita merasa aman bahwa mereka benar-benar Muslim, mengajak yang baik dan lain sebagainya. Oleh karenanya di surat Al-Jin itu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang umum, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki dari manusia minta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin, maka malah menambahkan mereka semakin tersesat. Allah a'lam bissawab. Jika istri menceritakan kepada mertua dengan niat agar mertua menasehati suaminya karena suami ini tidak memperlakukan istrinya dengan baik, ya, kalau memang dia memiliki persangkaan kuat bahwa mertuanya itu bisa memberikan nasihat, itu ya bisa saja sebagaimana diizinkan memberikan menceritakannya kepada hakim misalnya untuk menanyakan sikap yang benar terhadap suami, ya. Ada seorang sahabiah berkata, ya Rasulullah, suamiku itu pelit, apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa izin misalnya, kan seperti itu. Ya, ambillah apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu, kata Nabi, maksudnya kaitan dengan nafkah. Ya, jadi ya kondisional, kalau memang kita berprasangka bahwa mertua kita bisa menasehati, mengingatkan, ya wallah alam bisawab, silahkan, dalam rangka untuk apa memperbaiki kondisi tersebut, apalagi kalau yang menyampaikannya orang tua, walaupun dilihat sejauh mana maslahat, mafsadat dan lain sebagainya. Jika barang gadai tidak mampu ditebus oleh yang menggadaikan dan yang menggadaikan tidak mau menambahi uang sesuai harga jual, seharusnya bagaimana? Oleh karenanya kan yang namanya barang gadai itu haruslah senilai, ya, minimal senilai dengan nilai pinjaman. Kalau pinjamannya 1 juta ya berarti nilai barangnya harus minimal 1 juta atau lebih dari itu. Ya, kalau nanti satu waktu tidak bisa dibayar, maka barang itu dijual. Kalau pas ya sudah, alhamdulillah. Kalau lebih ya dikembalikan kepada yang meminjam. Allah alam bissawab. Ibu-ibu komplek 17 Agustusan membuat acara, apakah boleh ikutan acara tersebut dan memberikan makan buat acara tersebut? Ya, kalau acaranya acara-acara yang mubah, ya, sekedar acara-acara kumpul, ya, bersyukur atas kemerdekaan, ya, para ulama berbeda pendapat, ya, sebagian mengatakan tidak boleh karena menganggap hari raya itu cuma Idul Fitri dan Idul Adha, sebagian menganggap bahwa Agustusan itu tidak ada kaitan dengan ritual ibadah, tetapi dia lebih kepada muamalah, dia lebih kepada budaya, selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat di dalamnya, maka tidak masalah. Dan ini pendapat yang kedua, barangkali adalah pendapat yang lebih kuat. Allah alam bisawab, selama di dalam acara itu tidak ada kemungkaran, tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Allah alam bisawab. Jika beli kendaraan yang pajaknya mati tidak dibayar-bayar, apakah diperbolehkan? Ya silahkan, ya tapi konsekuensinya nanti dibayar. Kalau ingin menghidupkan platnya ya dibayar. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita menjauhi orang-orang atau teman-teman yang toksik karena mereka takut membuat sakit hati? Betul, kita memilih teman. Ya. Nabi berkata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa kalian berkawan. Selektif kita memilih kawan. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.